Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan kajian kita mengambil faedah dari kitab Syaikh Razzaq atau risalah beliau Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan? Telah kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawakan bahwa inna minan nas, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang mereka mafatiha lil khair mahalika lil syar. Ada di antara manusia yang mereka menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan, sehingga melalui kedua tangannya itu dibukakannya segala pintu kebaikan. Mahalika lil syar, dan menutup, menjadi penutup segala pintu keburukan. Keburukan ditutup serapat-rapatnya, kebaikan dibuka selebar-lebarnya. Ada manusia tipe seperti ini. Dan itulah manusia yang diplotkan atau kaum muslimin, seorang mukmin, demikianlah diplotkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat. Manusia yang menjadi pembuka segala pintu kebaikan, menutup segala pintu keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang disembah, mengajak kepada segala kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Tapi sebaliknya ada pula manusia yang mereka itu wa inna minan nas nasan mafatiha lisyar maghaliqa lil khair. Tapi ada pula manusia yang mereka justru menjadi pembuka segala pintu keburukan dan penutup segala pintu kebaikan. Fatuba laman ja'alallahu miftahal khair ala yadai. Berbahagialah orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dan wawailun laman ja'alallahu miftahal syar ala yadai. Dan celakalah orang mereka Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Seorang mukmin tentu ingin menjadi ahlu tuba. Orang-orang yang mereka berbahagia meraih pohon di surga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu caranya dengan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, menutup segala pintu keburukan. Dan begitulah ajaran Islam mengajak kita untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia paling bermanfaat, manusia yang paling yaitu produktif dalam masalah kebaikan, semangat. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Area dunia kita adalah area perlombaan agar kita menjadi orang terdepan, pemenang, bermental sang juara. Ini yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, ada ini poin-poin penting yang mesti kita wujudkan, kita fahami. Beliau menjelaskan kira-kira ada 16 cara bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Ini kita akan masuk satu persatu. 16 kemarin telah kita sebutkan. Yang pertama adalah Allahu huwa khairul fatihin. Poin pertama yang beliau ajarkan adalah beliau ingin mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk memahami satu di antara nama dari nama-nama Allah adalah Al-Fatih. Allah Al-Fatih, Allah Al-Fattah, Zat yang banyak membukakan. Zat yang ini sang pembuka. Dan Allah lah khairul fatihin, sebaik-baik sang pembuka. Beliau mengatakan, An-na'lam annal fattah huwallah. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Fattah, sang pembuka yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Wa huwa khairul fatihin, bahkan Allah sebaik-baik sang pembuka. Wal-Fattah, dan Al-Fattah itu ismun min asma'ih. Nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah memiliki nama-nama yang banyak. Nama Allah yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadis ada 99 nama Allah Ta'ala. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa mengihsok. Mengihsok itu para ulama menjelaskan, satu, dia mengetahui bahwa itu nama Allah Ta'ala. Yang kedua, dia memahami maksud dari nama Allah tersebut. Yang ketiga, dia mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan kandungan nama tersebut. Ini adalah man ahsaha. Sehingga bukan sekedar menghafalkan nama-nama tersebut. Kalau hanya menghafalkan, maka orang munafik juga bisa. Orang kafir ada yang hafal Quran. Tapi semuanya itu tidak memasukkan ke dalam surga karena tidak mengamalkan isi kandungannya. Barang siapa mengihsak, maka dia akan masuk surga. Tapi nama Allah tidak terbatas pada 99 nama ini. Dari mana taunya? Dari hadis riwayat yang lainnya yang Allah, yang Nabi SAW katakan, di antara doa Rasulullah SAW di antaranya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita binafsak au alam ta'hadan min khalqi au angsalta fi kitabik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan seluruh nama-nama yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama itu. Nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu. Nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Nah, kita enggak tahu berapa nama yang Allah simpan dalam ilmu ghaib Allah Ta'ala. Ada nama yang Allah ajarkan pada salah seorang di antara hamba Allah. Allah ajarkan pada salah seorang di antara hamba Allah yang tidak Allah ajarkan pada yang lainnya. Intinya, kata para ulama menjelaskan, bahwa kita tidak bisa membatasi berapa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Terus yang 99 itu bagaimana? Yang 99 adalah terikat dengan kalimat man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa mengihsak maka dia masuk surga. Sama dengan saya punya 900.000 yang saya gunakan untuk membeli umpamanya baju. Uang saya bukan berarti hanya 900.000. Tetapi 900.000 itu yang saya gunakan untuk beli baju. Demikian pula ungkapan man ahsaha dakhala jannah. Nama Allah bukan 99 saja. 99 itu yang terikat dengan man ahsaha dakhala jannah. Maka mesti kita faham bagaimana berinteraksi dengan nama Allah SWT. Di sini beliau mengatakan selanjutnya, wal fatahu ismun min asma'illah wa yajibu ala kulli muslim amana billah wa amana bi asma'ihil husna wa minha ismuhu tabaraka wa ta'ala al-fattah ayuh sinat taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala wa ta'abbud lahu bi asma'i. Al-Fattah satu di antara nama-nama Allah yang wajib setiap muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-nama Allah yang khusna, di antaranya nama Allah itu adalah Al-Fattah. Ayuh sinat taqarrub ilallah, untuk dia betul-betul memperbagus taqarrub kepada Allah, wa ta'abbudlah dan beribadah kepada Allah, mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut. Sehingga nama ini menuntut kepada kita untuk mewujudkan penghambaan. Ayat yang telah sering kita dengar dari firman Allah tentang nama-nama Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang khusna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Allah memiliki nama-nama yang khusna. Nama itu dikatakan khusna, satu, karena nama itu sendiri indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah SWT karena belum tentu indah. Yang kedua, setiap nama Allah itu mengandung sifat. Dan bahkan sifat yang ada itu sifat yang total mutlak, sempurna mutlak. Ini adalah Asmaul Husna. Kalau sekedar mujarad, sekedar nama tanpa sifat, ini tidak husna. Makhluk banyak yang namanya hebat-hebat, tapi tidak mencerminkan sifatnya. Ada orang namanya, ini katakanlah umpamanya ya Muhammad, ada namanya Muhammad Abu Bakar, Muhammad Abu Bakar, ini nama ini sungguhnya mencerminkan harapan sifat supaya seperti akhlaknya Nabi, seperti akhlaknya Abu Bakar, muncul sosok dalam dirinya orang yang betul-betul meneladani tokoh idola Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Tapi berapa banyak orang namanya itu indah seperti itu, tapi tidak mencerminkan sifat. Orangnya bahkan sifatnya bertentangan dengan namanya tersebut. Ini gak khusna. Sedangkan nama Allah semuanya khusna. Nama Allah semuanya khusna. Sifat Allah sekaligus, nama Allah sekaligus mencerminkan sifatnya. Dan sifat Allah sempurna total. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala namanya adalah umpamanya Al-Hamid, terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hamid, sifat Allah adalah pemilik segala sifat kesempurnaan yang menghasilkan keterpujian bagi Allah Ta'ala. Sehingga nama ini tidak sekedar nama, tapi seperti yang terkandung. Kandungannya seperti namanya itu. Allah memang terpuji dari segala sisi. Allah Ar-Rahman, Dzurrahmah Al-Wasiyah, pemilik rahmat yang luas. Dan Allah suka mencintai orang-orang memiliki sifat rahmah. Innama Allah Ta'ala khusna. Fada'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu. Kalimat fada'uhu biha, doa itu meliputi dua, doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Doa ul mas'alah itu artinya doa permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Segala macam itu doa permintaan kita kepada Allah Ta'ala itu namanya doa ul mas'alah. Doa ul ibadah ini doa dalam bentuk ibadah-ibadah real yang kita lakukan. Salat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Ini hakikatnya merupakan doa kita kepada Allah SWT. Bagaimana wujudnya Asmaul Husna dengan doaul mas'alah, doa permintaan kepada Allah Ta'ala, wujudnya adalah menjadikan nama-nama Allah itu sebagai wasilah atau bertawasul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Umpamanya kita meminta rezeki, kita memang menyebut nama Allah Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Urzuqni. Umpamanya kita minta kepada Allah Ta'ala ini ilmu, Allah ya Allah Al-Alim, Alimni. Umpamanya kita akan minta kepada Allah ini ampunan, Ya Ghafar, Ighfirli, dan seterusnya. Itu beribadah kepada Allah sesuai doaul masalah. Adapun doaul ibadah, bagaimana mewujudkan asmaul husna berkaitan dengan ibadah kita, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan kandungan yang ada di dalam nama tersebut. Contoh tadi, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, maka bagaimana wujud ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Karena Allah adalah Zat yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Penyayang, pemilik sifat yang sempurna dalam kesayangannya, maka yang pertama kita mencintai Allah karena kesempurnaan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah karena luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dzurrahmah al-wasiyah, Allah pemilik rahmat yang luas. Yang ketiga, kita mewujudkan kasih sayang kepada para hamba Allah karena Allah mencintai orang-orang yang mereka menyayangi para hamba Allah Ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Ini cara kita beribadah kepada Allah dengan kandungan nama tersebut. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala, karena ibadah kita ini sangat berkaitan dengan apa yang terkandung dalam nama dan sifat Allah Ta'ala, maka orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah atau orang yang beribadah kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat Allah yang mereka kenal. Akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jamil asma'i wa sifat allati yutali'u 'alal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua kandungan nama dan sifat yang Allah telah kenalkan kepada manusia. Ini doaul ibadah. Sehingga interaksi kita dengan nama Allah itu menuntut kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan nama Allah tersebut. Demikian juga yang berkaitan dengan nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah. Nama Allah Al-Fattah ini menuntut kita pertama bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Bagaimana menyebut nama Allah ketika kita berdoa kepada Allah dalam rangka mengantarkan kita dekat dengan lebih dekat dengan Allah. Bertawasul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini namanya tawasul yang masyru', yang boleh. Ada tawasul yang musyrik, ada tawasul yang bid'ah, ada tawasul yang ini masyru', tawasul yang mamnu', yang terlarang karena akan menjerumuskan dalam perbuatan syirik. Contohnya tawasul dengan ini arwah-arwah yang sudah wafat, arwah-arwahnya orang-orang yang sudah meninggal, contoh arwahnya para wali umumnya, dijadikan sebagai tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah syirkun akbar. Dan ini hakikat perbuatan syiriknya orang-orang Quraisy. Tawasul yang bid'ah, tawasul dengan sesuatu yang tidak pernah ini dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Tawasul dengan keagungan nabi umumnya. Apa urusannya dengan keagungan nabi? Tawasul yang masyru', yang dibolehkan, yang diajarkan, ini tawasul yang diajarkan dalam syariat agama ini. Tawasul dengan asmaul husna, tawasul dengan amal saleh, tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, ini adalah tawasul yang dibolehkan. Maka beliau mengatakan, wa du'a'uhu tabaraka wa ta'ala bi asma'i alladhi amarana bihi yatanawal du'a al-ibadah wa du'a al-mas'alah. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah Ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita, fadu'uhu biha, itu berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka itu mencakup doa ul-ibadah dan doa ul-mas'alah. Doaul masalah tadi wujudnya bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Doaul ibadah itu mewujudkan penghambaan, amalan penghambaan sesuai dengan kandungan nama-nama atau kandungan sifat-sifat Allah yang ada dalam nama-nama Allah Ta'ala. Maka yatanawalu doa al-ibadah bifahmil ismi wa ma'rifati matmunihi wa isbati sifat allati dala alihal ism wa min thamma ini tahqiqu ta'abbud wa taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala bima yujibu wa yaktadihil iman bil ismi. Adapun doa ul-ibadah itu caranya dengan memahami nama tersebut. Satu, memahami doa ul-ibadah, doa dalam itu ibadah itu wujudnya apa? Satu, berkaitan nama Allah itu. Satu, memahami agar kita tahu persis apa sih maksudnya nama Allah tersebut. Yang sampai kita menghafalkan nama-nama Allah hanya hafal sehingga dipakai untuk rapal-rapal kayak rapal-rapal perdukunan, mantra-mantra yang tidak kita fahami maknanya. Satu, kita fahami maksudnya nama tersebut. Kemudian mengerti kandungannya, mengenal kandungan nama ini apa. Kemudian menetapkan sifat Allah yang terkandung dalam nama tersebut. Sifat umumnya Ar-Rahman tadi, nama Allah Ar-Rahman. Sifatnya Dzurrahmanul Wasiyah, kita menetapkan luasnya rahmat Allah SWT. Dan kemudian mewujudkan ubudiyah untuk sebagai bentuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Allah karena Allah Ar-Rahman, ubudiyah kita adalah kita ini menyayangi para hamba Allah yang di muka bumi, agar Allah menyayangi kita yang di bumi ini. Allah yang di langit menyayangi kita. Maka dia beribadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan apa yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Nah, dari nama-nama Allah tersebut. Kemudian wasmullahi tabaraka wa ta'ala al-fattah hadzal ismul azim qad warada fil Qur'an fi mawdhi'aini. Nama Allah al-fattah ini nama Allah yang sangat agung sekali, dan itu ada dalam Al-Qur'an dalam diantaranya di dua tempat. Yang pertama, ini firman Allah fi dzikri du'a'i Shu'aib yang berkaitan dengan penyebutan doanya Nabiullah Shu'aib. Allah Nabi saya berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Ya Rab, ini bukakan antara kami dan kaumku, artinya berilah keputusan yang jelas. Sehingga al-fatah adalah al-fasil, ini zat yang memutuskan. Zat yang memutuskan. Ya Allah, putuskan berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan engkau adalah sebaik-baik ini pemutus, sebaik-baik yang membukakan, yang memutuskan. Memutuskan ini kehancuran bagi para musuh Allah dan kemuliaan bagi para hamba Allah SWT. Yang kedua, wal maudhusani, ayat yang memuat nama Allah Al-Fatah, diantaranya dalam surat Saba, Qul yajma'u bainana wa rabbuna, thumma yaftahu bainana bilhaqi, wa wal fattahul alim. Al-Fatah di ayat yang tadi, Shu'aib tadi, agar Allah memberikan keputusan, memenangkan Shu'aib, menghancurkan musuh, memuliakan Nabiullah Shu'aib, menghancurkan musuh, memberikan keputusan, sehingga betul-betul mereka tahu tentang Rasul Allah Ta'ala. Yang kedua ini, katakanlah, ya jama'u bainana rabbuna, Rabb kita akan mengumpulkan kita semuanya, dan mengumpulkan ke akhirat, hari ketika kita dikumpulkan, yauma yajma'ukum, ingatlah akan datangnya hari ketika Allah akan mengumpulkan kalian, dzalika yaumut taghabun, itulah hari pengumpulan di mana Allah akan beberkan semua yang menjadi beritanya manusia. Katakanlah Allah akan mengumpulkan kita semuanya. Summa yaftahu bainana bilhaq. Lalu Allah akan memutuskan keputusan dengan hak. Akan dibuka semua rahasia-rahasia. Allah akan putuskan segala perkaranya. Wa wal fattahul alim. Dan Allah zat yang memberikan keputusan al-alim. Yang keputusan Allah ini ditegakkan di atas ilmu. Sehingga tidak ngawur. Tapi betul-betul semuanya keputusan ditegakkan di atas ilmu. Penyebutan al-fattah kemudian al-alim. Menunjukkan keputusan Allah tegak dengan ilmu. Berdasarkan dengan ilmu. sehingga betul-betul adil, total, tidak ada yang terzalimi dengan keputusan Allah SWT. Wa ismuhu jalla wa ala al-fattah, yadulu ala subuti sifatil fattah lah. Nama Allah al-fattah menunjukkan tentang sifat al-fathulah. Ini sifat, ini Allah yang membuka, Allah sang pembuka. Wahadhi sifatul azimah, dan ini sifat yang sangat agung sekali, yang di dalamnya itu, ini menunjukkan makna-makna yang diungkap oleh para ulama. Ini ala wa ya fathuhu tabaraka wa ta'ala baina ibadi bisyari. Allah akan memutuskan para hambanya, di antara para hambanya dengan syariatnya. Syariat Allah ini pemutus. Mana yang hak, mana yang batil. Allah yang memutuskan mana yang halal, mana yang haram. Allah yang memutuskan dengan syariatnya ini. Wa fathuhu baina ibadi bijazai. Demikian pula al-fattah, artinya Allah yang akan memutuskan di antara para hamba dengan balasan-balasan yang Allah putuskan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para hamba. Allah Al-Fattah. Ini yang memberikan balasan-balasan bagi setiap perbuatan hamba tanpa ada yang terzalimi dengan pembalasan Allah Ta'ala tersebut. Kemudian, wafata wafathuhu baina ibadi bi ahkamihi al-qadariyah. Demikian pula Al-Fattah, Allah memutuskan antara para hamba dengan hukum-hukum qadariyah, hukum-hukum alam. Ini memenangkan nabinya, menghancurkan musuhnya, membinasakan musuhnya. Ini adalah keputusan qadariyah. Allah Al-Fattah seperti itu. Allah yang membukakan kepada Allah yang memutuskan syariat di antara para manusia. Allah yang memberikan balasan dari setiap amal manusia. Allah yang memutuskan secara ini qadariyah berkaitan dengan ini apa yang akan telah timpakan kepada ini para wali-walinya atau para musuh-musuhnya. Ini semuanya masuk dalam ini nama Allah Al-Fattah. Termasuk Allah Al-Fattah itu yang membukakan semua apa yang manusia peroleh. Orang yang Allah buka karena segi harta, dia akan ibaratnya itu beringkal waktu saja isinya emas, dapatnya emas. Beringkal waktu dapat emas. Itu ketika Allah membuka karena segi bagi orang, sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Ibaratnya melangkah saja langsung dia nyangking emas. Pokoknya dal-dal-dal-dal itu mendapatkan segi itu dal-dal-dal-dal. Ini Allah bukakan bagi dia rezeki. Allah orang yang Allah bukakan baginya ilmu. Masya Allah, dia menjadi orang yang luas ilmunya. Dia sangat mendalam ilmunya. Dia sangat tekun yang berkaitan dengan ilmu. Orang Allah bukakan keterampilan kini kuatnya hafalan. Hafalannya kuat sekali. Orang yang Allah bukakan analisis, kemampuan analisis, analisanya itu sangat tajam banget. Allah bukakan orang kadang-kadang berbagai macam bentuk. Rezeki dunia, rezeki akhirat, sehingga ada orang mereka sangat hobi sekali baca Quran, sangat menikmati sekali itu salat, sangat menikmati sekali dakwah. Ini berkaitan dengan pembukaan-pembukaan Allah Ta'ala. Apa yang Allah mudahkan dia, sehingga Allah bukakan dia, sehingga dia dimudahkan untuk satu urusan yang Allah bukakan tersebut. Ini adalah masuk dalam Al-Fattah. Sehingga Allah yang memberikan keputusan, Allah yang memberikan pahala bagi mereka atau balasan, Allah yang memutuskan keputusan ini pemulihan atau penghancuran, termasuk yang membukakan segala macam kebutuhan hidup manusia. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalah min ba'di wa huwal azizul hakim." Tidaklah Allah membukakan untuk manusia rahmatnya. Allah berikan rahmat yang banyak, nikmat yang banyak. Negerinya, negeri yang icuroyoroyo, kemudian gemah ripah, los jinawi, makmur, subur, makmur. Ini rahmat Allah kepada suatu negeri. Falam sikalah, dan tidak ada orang bisa sanggup untuk menahan rahmat Allah, enggak ada. Allah memberikan sebuah negeri, yang gersang, gak ada pandangan-pandangan hijaunya, tapi tahu-tahu menyimpan potensi, yaitu tambang minyak umpamanya, atau tambang emas. Tidak yang bisa menolak ini apa yang Allah bukakan untuk suatu ini negeri atau hambanya. Demikian pula, wa ma yumsik fala mursilalah min ba'di. Kalau Allah sudah tahan, tidak ada yang bisa mengirimkan itu kepada seseorang atau kepada suatu negeri. Wa wal azizul hakim. Dan Allah zat yang maha aziz perkasa. Artinya melakukan apapun bisa. Tetapi azizul Allah itu hakim. Bijak, tepat. Enggak ada yang zalim, enggak ada yang tidak bijak, semuanya tepat. Sehingga Allah al-aziz, Allah perkasa, tapi bijak, tepat setiap tindakan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tabaraka wa taala al-fattah. Maka Allah adalah al-fattah. Walihada, oleh karena itulah al-khutwatul ula fi hadzal bab. Oleh karena itulah langkah pertama dalam bab ini, apabila kita ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, menjadi miftahul khair, karena di tangan Allah itu semua kunci-kunci kebaikan dan pembukaan ini, Allah yang membukakan sesuatu. Ayal ja'a man arada li nafsi ayyakuna miftahan lil khair ilal fattah wa ila khairil fatihin mutawassilan ilaih mutadhalilan baina yadai tami'an fi nawali jalla wa ala sadiqan ma'u subhanah. Oleh karena itulah langkah pertama yang mesti dilakukan oleh orang yang mereka menginginkan dirinya sebagai pembuka pintu kebaikan, ayal ja'ah, yaitu bersandar total kepada Allah, deeply total kepada Allah, itu betul-betul dia berharap minta kepada Allah Ta'ala untuk dibukakan kebaikan-kebaikan. Agar Allah bukakan untuk dirinya kebaikan-kebaikan yang dia minta. Baik dengan cara dia mutawassilan ilai, bertawassul kepada Allah, dengan doa-doa masalahnya, ya fattah, ya wayad fattah, wai Allah sang pembuka, bukakan untukku ilmu, bukakan untukku rezeki yang bermanfaat, bukakan kepadaku hafalan yang kuat, dan seterusnya. Bertawassul kepada Allah, ya fattah, itu mengawali doa-doanya dengan menyebut nama Allah diantaranya al-fattah. Mutadallilan baina yadayhi, dan dia bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh kehinaan, karena dia adalah hamba yang fakir, hamba yang miskin, hamba yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tamian fi nawali, dia sangat tamak, sangat ingin sekali mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dengan sadikan ma'ah, dia dengan kejujurannya bersama dengan Allah Ta'ala, bagaimana dia mewujudkan untuk meraih apa yang diharapkan dengan bersandar total kepada Allah SWT. Ini adalah nama Al-Fatah, menyimpan tuntutan seperti itu. Bertawassul dan mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala agar Allah membukakan untuk dia, yaitu berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kalau Allah Al-Fatah yang membuka untuk manusia rezeki, kebaikan, segala macam yang lain-lainnya itu, maka Allah pun suka kalau kita itu menjadi para, yakni miftahul khair, para pembuka pintu-pintu kebaikan. Bukalah segala macam pintu kebaikan, itulah amal yang Allah cintai. Dan untuk Anda bisa membuka pintu kebaikan, minta kepada Allah, karena Allah yang memegang. Ini kunci untuk terbukanya berbagai macam pintu kebaikan itu. Kemudian, fal-fathu kulluhu minallah. Pembukaan itu totalitas semuanya di Allah Ta'ala. Terbukanya segala sesuatu. Kalau Anda ingin membuka, ingin hatinya, orang tua Anda, saudara Anda, kawan Anda, dibuka oleh Allah SWT, buka, terbuka dengan hidayah. Jangan mengandalkan kemampuan Anda. Anda bukan Al-Fattah, Anda bukan sang pembuka, tapi sang pembuka hakiki Allah. Minta kepada Allah agar Allah bukakan hatinya si fulan mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Atau untuk diri Anda sendiri, untuk diri kita sendiri. Minta kepada Allah agar Allah membukakan untuk kita berbagai macam kebaikan yang kita harapkan. Fal-fathu kullu minallah. Seluruh pembukaan, terbukanya segala kebaikan-kebaikan segala macam itu semuanya dari Allah Ta'ala. Fathuhu alika bil ilmi annafi. Allah bukakan untuk Anda ilmu yang bermanfaat sehingga Anda punya tekun, Anda rajin, Anda semangat mengumpulkan ilmu yang manfaat sehingga betul-betul Anda menjadi orang yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini karena dibukakan Allah Ta'ala. Kalau tidak dibukakan Allah Ta'ala itu, mau berangkat ke majelis taklim itu berat, berat. Duduk itu langsung ngorok. Sehingga tertutup semuanya pintu-pintu ilmu itu, tertutup buat dia itu. Gak punya catatan, gak tahu apa yang disampaikan, karena tahu-tahu itu bangun tidur selesai majelisnya. Itu orang ini kurang dibukakan Allah Ta'ala. Sudah dibukakan pintu berangkat ke majelis ilmu, sudah dibukakan, bisa berangkat, duduk di majelis ilmu. Tapi gak dibukakan Allah pintu penguasaan ilmu, sehingga duduk paling depan umpamanya dan ngorok. Sampai angler-ler. Tahu-tahu selesai majelis baru bangun. Itu kurang dibukakan. Demikian juga, itu orang tidak dibukakan satu masalah, permasalahan rumit bagi dia, sulit bagi dia. Yang dibukakan gampang buat dia itu. Termasuk karena yang dibukakan punya kalimat-kalimat hikmah yang mengalir dengan lancar, sangat bagus. Ini karena dibukakan Allah Ta'ala. Kalau enggak, bicara aja kadang gagap, gugup, enggak bisa nyusun kata-kata, sehingga enggak bisa difahami perkalimatnya. Semuanya itu atas kemudahan dari Allah, dibukakan oleh Allah SWT, sehingga pertama bersandarlah kepada Allah, semua apa yang Anda inginkan untuk ini Anda miliki, agar Allah membukakan untuk Anda. Fathuhu alika bil amali salih, Allah bukakan untuk Anda amal salih. Dimudahkan sedekah, dimudahkan qiyamul lail, dimudahkan berpuasa, dimudahkan baca Quran, dimudahkan itu menolong orang, dan seterusnya. Sehingga digampangkan, dibukakan hati Anda, dibukakan kesempatan untuk itu melakukan apa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amal saleh. Fathuhu alika bil akhlaqil fadilah. Masya Allah, dibukakan seorang itu akhlak yang mulia, sehingga bicaranya santun, sangat ini sopan, kemudian akhlaknya bagus, sangat menyenangkan, dan seterusnya. Ini semuanya kemudian Allah bukakan untuk seorang. Kama qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, mereka mengatakan, inna hadhil akhlak wahaib. Sesungguhnya akhlaknya lah wahaib, adalah pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Ada yang dibukakan itu akhlak dermawan, sangat dermawan sekali. Ada yang dibukakan Allah baginya itu bicara yang lembut, sangat santun, sehingga dia bicara lembut yang sangat menarik, dan seterusnya. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wa habahu minha. Dan kalau Allah itu mencintai hambanya, Allah akan ini berikan apa yang Allah kehendaki untuk diberi tersebut. Termasuk diantaranya adalah akhlakul karimah. Wallahu azza wa jal qasama bainal ibad al akhlak wal arsak wal a'mal wal a'mar wa kullu syai'in minhu jala wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi diantara para hamba akhlak. Ada yang perangainya lembut, ada perangainya itu kasar. Allah buka bagi Allah yang membagi-bagi para hamba itu rezeki, ada yang mudahkan rezekinya, disulitkan rezekinya oleh Allah, dibatasi, ada yang dimudahkan, sehingga ada yang digampangkan. wal amal, demikian pula berkaitan dengan amal-amal, ada yang digampangkan untuk salat, digampangkan talabul ilmi, digampangkan berpuasa, digampangkan baca Quran, digampangkan menghafal Quran dan seterusnya, itu pembagian Allah Ta'ala. Wal amar dan umur-umur, ada yang umurnya itu panjang banget, ada yang sedengan, ada yang pendek sudah mati, ini semuanya adalah pembagian Allah Ta'ala. Dan semua segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada yakunul amrul awal fi hadzal bab, oleh karena itulah perkara pertama dalam bab ini adalah al-luju al-kamil ilallah, yaitu bersandar total secara sempurna, pasrah total, bersandar total kepada Allah. La yumkin ayyata antanala ilman au taksiba fahman atau haqqiqa khuluqan atau taquma bi ibadatin atau ghairi dhalik minal umur illa idha fatahallahu alika. Kenapa kita lucu total bersandar kepada Allah? Yang tidak mungkin Anda mendapatkan ilmu, Anda mendapatkan pemahaman, atau mewujudkan akhlak, atau menegakkan ibadah, atau yang lain-lainnya, kecuali jika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak dibukakan Allah itu susah, sulit, walaupun Anda mengajaknya itu sampai bosan. Tapi orang yang dibukakan Allah, Masya Allah, gak ada ngajak. Hanya pas celirit ada SMS atau ada WA, langsung dia kemas-kemas, langsung dia berangkat sendiri, dengan sangat semangat dia dimudahkan Allah untuk melakukan itu. Orang yang tidak dibukakan Allah, oh diajak, dirayu, diiming-imingi, di segala macam itu, oh semuanya ramanti, semuanya mecen, ini gak pedel kata orang itu, sehingga sampai bosan orang untuk ngajak orang tersebut. Wakam huwa jamilun huwa kalimatun qalha mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir. Berapa banyak itu di antara kalimat yang indah, di antaranya perkataan Mutarrif Abdullah Ibn Syekhir, yang dialah min ulama tabi'in, termasuk di antara jajaran ulama tabi'in rahimallahu taala. Beliau memiliki kalimat yang ajibah, kalimatnya begini, kalimat yang mengherankan, yang menakjubkan. Lau ukhrija qalbi wajuila fi yasari waji'a bil khairat kulliha wajuilat fi yamini lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi illa ayyakuna Allah alladhi yadha'uhu. Di antara perkataan Abdullah bin Sihir, beliau mengatakan, seandainya hatiku ini dikeluarkan, lalu diletakkan di tangan kiriku, kemudian didatangkan segala kebaikan itu di tangan kananku, diletakkan di tangan kananku, aku tidak bisa meletakkan kebaikan dari tangan kanan ke tangan kiri itu, kebaikan ke hati tadi itu, kecuali Allah yang meletakkannya. Itu artinya menunjukkan lujuk yang total, bersandar yang total kepada Allah SWT, mengetahui tentang kesempurnaan Allah dan kelemahan tentang dirinya, sehingga tidak akan pernah ada ujub orang yang seperti ini ketika sukses untuk melakukan sebuah amalan. Semua kesaksian dia, hadza min indillah, hadza min fadli rabbi, semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Fal amru biyadillah, segala perkara-perkara itu total di tangan Allah Taala. Min qablu wa min ba'du, sebelum maupun setelahnya, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walihada ahyanan yasmaul insanu mawaid wa asya'a nafi'ah jiddan lahu fi dini wa dunyahu wa yasma'u min abwabil khair wa abwabil bir wa abwabil falah walakinna nafsahu taj'anah wa tasma' wa yuqil minhu al amal wal afta wa taufiq biyadillah la haula wa la quwata illa billah. Oleh karena itulah, terkadang ada orang yang sudah dengar mawaid, yaitu nasihat-nasihat dan berbagai macam hal yang sangat bermanfaat bagi dia, baik itu urusan dunia atau agamanya, mendengar berbagai macam pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kesuksesan, tapi jiwanya itu belas tidak tertarik untuk dia mewujudkan itu semuanya. Taufik di tangan Allah Ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah. Sehingga jangan lupa, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, pertama mesti kita betul-betul bersandar total, minta, dedipli, berharap kepada Allah SWT agar Allah betul-betul membukakan untuk kita, sehingga dimudahkan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ini prinsip yang pertama, insyaAllah yang kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallah ta'ala alam. Bisawab, kita cukup sekian. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat saat izin bertanya, kalau betul orang yang hafal Asmaul Husna dijamin masuk surga? Ya tadi enggak ngikuti ya penjelasannya itu. Hadis yang man ahsaha dakhalal jannah, mengihsa itu bukan hanya menghafal saja. Kalau hanya menghafal saja itu, orang munafik juga bisa, orientalis juga bisa, ahli maksiat juga bisa. Tapi mengihsa itu satu, dia tahu itu nama Allah Ta'ala. Ar-Rahman tahu itu nama Allah Ta'ala. Atau istilah lain, satu menghafal. Yang kedua, tahu tentang isi kandungannya. Kalau Ar-Rahman itu artinya pemilik rahmat yang luas. Ar-Rahman itu artinya, ini Allah Arhamur Rahimin. Ar-Rahman itu, Allah itu mencintai orang berbuat sayang. Yang ketiga, mewujudkan penghambaan kepada Allah sesuai dengan kandungannya tadi. Karena Allah Maha Sempurna, kita mencintai Allah. Allah mencintai rasa rahmah, sifat sayang. Maka kita menyayangi para hamba Allah agar Allah cintai, agar Allah mencintai kita. Mengihsa itu meliputi tiga ini. Sehingga bukan sekedar menghafalkan saja. Itu yang dijamin dakhalal jannah, masuk surga. Demikian, semoga faham. Dan kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.